نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها بث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار أيها الإخوة rahimani wa rahmakumullah jami'an wa barakallahu fikum. Alhamdulillah kita haturkan puji sanjungan untuk Allah Subhanahu wa taala zat yang telah melimpahkan kepada kita demikian banyak nikmatnya, karunianya, anugerahnya, zahiran wa batinah, baik yang zahir maupun yang batin. Semua itu menuntut kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fi din rahmakumullah, terkhusus nikmat yang sedang kita rasakan saat ini dijadikannya kita sebagai talibul ilmi yang mau dengan ringan langkah ya duduk bersimpuh untuk mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Yang menjalankannya saja itu sudah nikmat insyaallah. Terlebih lagi kalau kita melihat fadilah-fadilah yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mereka-mereka yang mau melaksanakan hal ini. Sampai dikatakan oleh sebagian ulama, seandainya para raja itu tahu, demikian pula anak-anak para raja itu tahu kenikmatan yang kita sekarang ini ada padanya, niscaya mereka akan merampasnya dengan pedang-pedang mereka. Saking nikmatnya. Qadifitullah marahmakumullah. Semoga kita termasuk orang yang menyadari bahwasanya hal ini adalah nikmat. Qadifitullah marahmakumullah. Karena banyaknya pihak-pihak yang sudah diberi nikmat semacam ini tapi tidak sadar kalau ini adalah nikmat. Sehingga ini sebagai tanbih untuk kita semuanya agar yang pertama kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat ini dan termasuk bentuk syukur ya terhadap nikmat sebagaimana dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahutaala adalah dengan menjaga kenikmatan tersebut. Ikhwani fiddin rahimani wa rahmakumullah jami'an wa barakallahu fiikum. Pada pertemuan-pertemuan yang lalu, karena sudah berapa kali kita enggak izin awal. Pertemuan-pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang syarat sehat nikah, syarat-syarat sahnya pernikahan. Iya, seperti itul wali, kemudian ar-ridha, iya, zaujah, keridhaan antara kedua belah pihak, baik mempelai putra maupun mempelai putri, kemudian al-mahr, iya. Akhirin amarakallahu fikum, dari hal-hal yang sudah kita bahas berkaitan dengan persyaratan-persyaratan keabsahan pernikahan, maka di sini amarakallahu fikum kita akan mulai membahas tentang pernikahan-pernikahan yang dinyatakan sebagai pernikahan yang rusak dikarenakan tidak terpenuhi syarat-syarat yang sudah disebutkan. Ada berapa pernikahan yang dinyatakan rusak di dalam Islam dikarenakan padanya tidak terpenuhi persyaratan-persyaratan yang kita telah bahas kemarin. Di antaranya nikah mut'ah, namarakallahu fikum. Kemudian nikahul muhallil. Dan insyaallah yang akan kita bahas saat ini adalah nikah syighar. Ya khalifin rahmatullah. Apa itu nikah syighar? Bagaimana namarakallahu fikum wujudnya? Bagaimana bentuknya? Khalifin rahmatullah, insyaallah kita akan bahas sebentar lagi. Namarakallahu. Tapi sebelum kita bahas tentang apa itu nikah syighar, kita akan baca terlebih dahulu hadis yang sudah dibahas pada pertemuan yang lalu-lalu. Namarakallahu, yaitu hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Namarakallahu fikum la yuzawwijul mar'atul mar'ata wa la yuzawwijul mar'atu nafsaha. Sudah dibaca belum? Sudah. Sudah. Nawarak berarti langsung ya. Nawarak lo. Gak ada yang dibaca berarti sekarang ya. Khalifiddin rahmatullah. Sudah dibaca? Belum? Di store kan? Belum. Ya. Belum di store kan? Belum. Nah. Di store kan dulu. Nawarakullahu fikum. Artinya dihafalkan dulu ya. Nah, sebelah sini semuanya baca yang kanan. Tidak ada. Yang tengah. Yang kiri. Walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin barakallahu fikum. Tentang nikah syaghar atau syighar. Walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam bab ini ada beberapa hadis yang disebutkan dari Rasulullah SAW. Nah, di antaranya adalah hadisnya Ibnu Umar yang disebutkan oleh mu'alif di sini. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa an-nafi'in al-ibni Umar radhiyallahu anhuma dan dari Nafi' maula Ibnu Umar dari Ibnu Umar. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridai keduanya. Qala. Beliau mengatakan, "Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an syighar." Sampai sini na'amarakallahu fikum merupakan sabda Nabi alaihi salatu wasallam. Khalifatun rahmah rahmakumullah. Adapun kelanjutannya, imma qawlu Nafi' atau imma qawlu Ibnu Umar atau bahkan ucapannya Imam Malik. Khalifatun rahmakumullah. Karena ini adalah riwayatnya Malik An-Nafi' an Ibnu Umar. Ya khalifatun rahmah rahmakumullah. Di sabda Nabi alaihi salatu wasallam sampai hadisnya sampai naha Rasulullah sallam al-syighar. Dan setelah ini, setelah lafaz ini na'am barakallahu fikum, itu merupakan tafsir daripada asyghar itu. Ya khalifatun rahmakumullah. Wa syigharu syighar dari kata syaghara yushagiru shigaran, seperti qatala, yuqatilu kitalan, adalah ayyuzawwijar rajulu ibnatahu ala ayyuzawwijahul akharu ibnatahu walaysa bainahuma sidaqun. Seorang menikahkan putrinya dengan orang lain dengan syarat ini nam ala, dengan syarat orang lain tersebut menikahkan putrinya dengannya dan tidak ada di antara keduanya mahar. Itu syighar. Qali fi rahmakumullah. Dan lafaz syighar ini na'amarakallahu fikum. Ya, hadisnya mutafaqun alai. Na'amarakallahu fikum. Wattafaqa min wajhin akhar ala anna tafsir syighar min kalamin Nafi'. Hadza. Dan dari sisi yang lain kedua telah bersepakat bahwasanya tafsir syighar, penjelasan tentang lafaz syighar itu dari ucapannya An-Nafi'. Nafi' an barakallahu fik. Qul bi rahmatikum. Naam. Ikhwani fiddin rahimahullah rahmakumullah. Akad nikah semacam ini disebut dengan syighar. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Az-Zarkasi rahimahullah, summiya hadha an-nikah nikah as-shighar diistilahkan jenis akad nikah semacam ini dengan akad nikah syighar. Kila kata beliau likubhihi. Likubhihi. Tashbihan biraf'il kalbi rijlahu liyabula. Saya ulangi lagi nama warakallahu fikum. Kila likubhihi. Dikatakan nama warakallahu fikum nikah ini atau nikah syighar. Nih, dikarenakan nama warakallahu fikum jeleknya. Buruknya. Nikah ini akad ini nama warakallahu fikum. Nih, tashbihan diserupakan dengan biraf'il qalbi rijlahu liyabula. Nama warakallahu fikum. Karena kata syagara, yasgaru. Kalau syagara al-kalbu, itu na'amaraqa dikatakan seperti itu. Dikarenakan amaraqlafikum, anjing itu mengangkat salah satu kakinya untuk kencing. Antum kalau lihat kencing ya, na'amaraqlafikum, kalau kencing na'amaraqa. Itu kan sambil mengangkat ya. Mengangkat kakinya satu, ini namanya syagara al-kalbu. Maka dikatakan syagar, karena jeleknya. Diserupakan dengan anjing yang mengangkat kakinya satu. Na'amaraqallahu fikum. Ya. Yeah. Untuk kencing. Paham ya? Saking jelek. Na'amaraqallahu fikum. Ya kan ibn rahmah rahmahumullah. Nah. Demikian ya kan ibn rahmah rahmahumullah disebutkan oleh Imam Az-Zarkasi rahimahullah. Nah. Kemudian amarakallahu fikum. Nikah syighar ini amarakallahu fikum termasuk nikah yang marak, yang viral di masa jahiliyah. Khalifatun rahmah rahmakumullah. Yang kemudian ketika Islam datang, akad nikah semacam ini dilarang. Dikarenakan banyak sisi-sisi kezaliman yang akan kembali kepada pihak mempelai putri. Ya khali fitnah rahmatullah. Makanya barakallahu fikum, para ulama bersepakat. Para ulama bersepakat, barakallahu fikum, sebagaimana yang dinukil dari ucapannya Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, annal ulama ajma'u ala annahu manhiyun anhu. Bahwasanya ulama mereka bersepakat bahwasanya nikah syighar itu termasuk pernikahan yang dilarang. Antum bisa lihat syarah Sahih Muslim juz 9 nomor 201 cetakan Dar Ihya Uttirathil Arabi. Khairibin rahmakumullah. Kemudian amarakallahu fikum, disebutkan amarah sebelum kita amarah membahas lebih lanjut, butuh kita mengetahui tentang definisi nikah syighar. Definisinya, lughatan, secara bahasa, aslu fil lughati ar-raf'u. Aslu fil lughati ar-raf'u. Yuqalu syaghar al-qalbu idha rafa'a rijlahu liyabula. Syaghar al-qalbu idha rafa'a rijlahu liyabula. Ka'annahu qal, la tarfa, la tarfa rajula. Apa rajulan rajulan ibnati hatta arfa rajulun rajula ibnata. Nah. Ya. Gimana? Ah, gini. La tarfa ibnati hatta arfa ibnatak, begitu amar kalau. Saya kan seperti itu ya. Nah, itu jangan engkau amarakallahu fikum mengangkat ya. Ya. Putriku hingga aku mengangkat putrimu, gitu nah. Ya, seakan-akan seperti itu. Wakila wa min syagharal balatu idza khala. Ada mengatakan amarakallahu fikum, itu berasal dari lafaz sa'awat dari kata-kata syagharal balatu idza khala. Ya. Yeah. Negeri itu syagharo, itu apabila kosong. Li huluwihi anis sidak. Dikarenakan pernikahan ini kosong dari mahar. Mawarakallahu. Wastilahan dan secara istilah, sebagaimana disebutkan oleh Namwarakallahu Ibn Umar, hadisnya Ibn Umar di atas, ayyuzawwijahu waliyatahu ala ayyuzawwijahu al-akhar waliyatahu wala mahra bainahuma li'ajlil hilah. Saya ulangi lagi. Ayyuzawwijahu waliyatahu ala ayyuzawwijahu al-akhar waliyatahu. wala mahra bainahuma li'ajli al-khilah, yaitu dia menikahkan waliyah, yaitu putrinya, biak-biak yang menjadi ya tanggungan dia, kepada orang lain dengan syarat orang lain tersebut menikahkan waliyahnya, yaitu orang yang wanita yang di bawah tanggungan dia, menikahkan dengannya dengan tanpa mahar di antara keduanya, sebagai bentuk khilah. Jadi mengada khilah supaya tidak memberikan mahar. Putri saya kamu nikah, putrimu tak nikah tanpa mahar. Hadirin rahimakumullah. Itu nikah syaghar atau syighar. Dengan ungkapan yang lebih singkat, nikahus syighar secara istilah adalah inkahul budu'i bil budu'i. Menikah, kemaluan dengan kemaluan. Artinya sudah ganti. Kamu nikahi, putri saya, kamu nikahi, saya nikahi putri kamu. Atau, saya nikahkan kamu dengan saudari saya, kamu nikahkan aku dengan saudarimu, seperti itu. Inkahul budu'i bil budu'i. Itu dengan apa? Dengan ungkapan yang lebih ringkas. Waqala fi nihaya, dan dikatakan oleh Ibnu Athir di dalam An-Nihaya, syighar huwa nikahun ma'rufun fil jahiliyah. Syighar itu adalah akad nikah yang ma'ruf di tengah-tengah kaum jahiliyah tempo dulu. Kana yaqulu ar-rajulu lir-rajuli, seorang mengatakan kepada orang lain, syaghirni, ai syaghirni, ai zawwijni ukhtaka aw bintaka aw tali amraha hatta uzawwijuka ukhti aw binti aw man ilayya amruha. Saya ulangi lagi. Kata Ibnu Athir rahimahullah di dalam An-Nihaya, kana yaqulu ar-rajulu lir-rajuli syaghirni ai zawwijni uhtaka aw bintaka aw man yali amraha aw man tali amraha hatta uzawwijaka ukhti aw binti aw man ilayya amruha wala yakunu bainahuma mahrun wa yakunu bid'u kulli wahidatin minhuma min muqabalati bid'il ukhra bud'il ukhra min muqabalati bud'il ukhra. Saya ulangi lagi ya. Wala yakunu bainahuma mahrun wala wa yakunu fuz'u kulli wahidatin minhuma fi muqabalati bud'il ukhra. Walibidin rahmatullahi wabarakatuh. Demikian dikatakan oleh Ibnu Athir di dalam An-Nihayah. 6. Jadi dulu seorang mengatakan kepada orang lain, syagirni, itu maksudnya adalah nikahkanlah aku dengan namaraklofikum saudarimu, atau dengan putrimu, atau dengan wanita yang menjadi tanggunganmu, ya, hingga aku pun menikahkan dirimu dengan saudariku, atau dengan putriku, atau dengan wanita yang menjadi tanggungan saya. Ya. Khalifatul Rahmatullah. Itu hakikatnya namarakallahu fikum nikah syakur. Sehingga di situ banyak dari namarakallahu fikum syarat-syarat keabsahan pernikahan tidak terpenuhi. Yang pertama, yang paling utama adalah adamul mahar, enggak ada mahar. Maharnya enggak ada. Sebenarnya kita tahu bahwasanya mahar min syurut sihhatin nikah. Khalifatul Rahmatullah. Ya, termasuk syarat sahnya pernikahan. Ketika itu tidak ada, maka namarakallahu fikum tidak sah nikah. Sehingga kalau ada orang menikah namarakallahu fikum dengan kesepakatan bersama menggugurkan mahar, enggak sah nikah. Tetap harus ada nikah, ada mahar. Ya, terlepas nanti setelah dikasih mahar kemudian dimakan bareng-bareng enggak apa-apa namarakallahu fikum. Tapi harus ada mahar. Ya kalau bid lah mahar makum. Nah, nikah syagor enggak ada. Yang kedua namarakallahu fikum termasuk ya, yang tidak terpenuhi dari syarat-syarat sahnya keabsahan pernikahan dalam nikah syawar adalah namarakallahu fikum keridoan ya, mempelai putri yang dimungkinkan dengan terjadinya nikah syawar mereka enggak rido namarakallahu fikum karena memang hal itu terjadi dengan kesepakatan wali masing-masing. Kan itu ya? Walinya masing-masing. Iya. Ya, kalau dibintah malam. Maksudnya sangat mungkin saat itu, iya, si putri ini na'amwarakulahikum tidak nam ridho dengan pernikahan tadi. Makanya dilarang. Ya, kalau dibintah malam. Sebagaimana sudah kita sebutkan tadi, terkait dengan hukumnya. Yaitu, para ulama telah sepakat akan dilarangnya perkara ini. Ditanyakan kepada Asy-Syaikh bin Baz. Ya, sebagaimana ini kita disebutkan dalam situsnya beliau Namarakallahu fikum. Ditanyakan bunyi pertanyaannya. Ma hukum ma idza khotoba insanun? Ibnatahu akhun lahu lakin dhalikal akh ishtarata alaihi al-muqabil ay zawwiju ibnatahu aw mawliyatahu ma hukum dhalika samahatu syekh. Apa hukum apabila ada seorang mengkhitbah anaknya seorang menghitbah anaknya. Kemudian orang tersebut namarakallahu persyaratkan namarakallahu fikum agar orang tersebut juga menikahkan dirinya dengan anak diri. Namarakallahu fikum. Atau namarakallahu fikum orang yang ditanggung sama dia. Apa hukum pernikahan semacam ini? Demikian ditanyakan kepada Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala. Al-jawab. Jawabnya. Hadza asy-syaghar. Ini adalah namarakallahu fikum nikah syaghar. Wasy-syaghar muharramun. Atau syaghar muharramun. Usammihi ba'dun nas. Dan sebagian manusia mengistilahkan pernikahan ini dengan nikahul badal. Nikahul badal. Kata beliau, waqad awdahahu an-nabiyyu alaihi salatu wassalam fi ma rawahu Muslimun fi sahih an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dan sungguh Nabi alaihi salatu wassalam telah menjelaskan sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, annahu naha 'ani syighar, bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam melarang dari pernikahan syighar. Wa qala, dan mengatakan, asyigharu an ayyakula rajulu, syighar itu adalah seorang mengatakan zawwijni ibnataka uzawwijuka ibnati. Seorang mengatakan nikahkanlah aku dengan putrimu dan aku akan menikahkan kamu dengan putriku. Auzawwijni ukhtaka uzawwijuka ukhti. Atau na'amwaraqlawfiq dia katakan, nikahkan aku dengan saudarimu, dan aku akan nikahkan dirimu dengan saudariku. Hada huwa syighar, kata beliau. Wa huwa nikahul badal. Dan ini yang ma'ruf di tengah masyarakat dengan sebutan nikahul badal. Wa huwa syarata aqdun fi aqdin. Ini mak, itunya nama rokok. Kata Syibin Bas, termasuk halalnya nikah ini. Kenapa? Dia mempersyaratkan akad pada akad. Nih, akad pada akad. Ya, kalau dibintah makum. Nih. Wasyaratu zawaj fi zawajin. Mempersyaratkan pernikahan pada pernikahan. Nih, kalau dibintah makum. Wa huwa batilun mutlaqo. Ini pendapat beliau. Nih. Batil secara mutlak. Mutlak di sini baik namorokulofikum. Ketika melakukan akad tersebut sambil menyebutkan maharnya atau tidak. Nih. Atau tidak. Namorokulofikum. Ikhwan ibn rahmakumullah. Dan memang dalam bab ini ikhwan ibn rahmakumullah. Ada dua pendapat kalian para ulama. Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di dalam sarang ini namarakallahu fikum, ya. Secara zahir hadis namarakallahu fikum, kalau itu ada maharnya, sudah namarakallahu fikum dan ada keridhaan kedua belah pihak, ya, serta tidak ada unsur khilaf namarakallahu fikum. Enggak ada persyaratan di atas di atas persyaratan namarakallahu fikum terjadinya nikah itu sah namarakallahu fikum ada maharnya. Ya. Tapi di sini Syekh bin Bas mengatakan amarakul mutlak enggak bisa. Ya. Sampai namun di akhir jawabannya beliau ini amarakul fikum, kalau sampai sudah terjadi pernikahan semacam itu harus diulangi baru pernikahannya. Akad baru amarakul fikum, ya. Ditanya amarakul fikum gimana istrinya rela apa tidak dari pihak perempuannya tadi namarakallahu fikum akad baru dengan tanpa khilaf mahar baru. Mahar. Ya khadi fitnah rahmakum. Wallahu a'lam bissawab. Jadi Ibnu Syekh bin Baz mengatakan huwa batilun mutlaqan fi ashahi aqwali ahli al-ilmi, menurut pendapat yang paling sahih dari pendapatnya para ulama. Hatta law ishtaratu mahran, walaupun mereka telah persyaratkan adanya mahar. Ya. Ya kalau lebih tambah. Walau kanal mahru mukafian. Juga meskipun maharnya. Ya. Namorokul mukafi. Ya. Layaklah gitu namorokul. Ya kalau lebih tambah. Ya. Likulli wahidin. Madama syartu mawujudin. Selama syaratnya ada. Kan nikah sahur itu kan mempersyaratkan tak nikah, ya, nikahkan saya dengan putrimu nanti syaratnya, ya, atau nanti kamu tak nikahkan dengan putri saya, kan gitu ya, itu persyaratannya. Ya kalau diwetin dalam kemajuan para klub, selama persyaratannya ada maka tidak sah meskipun disebutkan maharnya. Paham ya? Ya kalau diwetin dalam kemajuan. Demikian, ya, kata Syekh bin Bas. Ikhwan fillah rahimakumullah. Naam. Ma dama syarat mawjudan annahu yuzawwiju wa yuzawwiju. Bahwasanya dia menikahinya dan dia juga menikahi. Nah, dia menikahkan menikahi putrinya, ya. dan dia menikahkan putrinya dengan orang mati. Nah, barakallahu fiik. Fan nikahu batilun fasidun laisa bisahih. Maka nikahnya batil, rusak, tidak sah. Ya. Fi ashahi aqwali ahli ilmi menurut dia pendapat yang paling sahih dari pendapatnya para ulama. Kata beliau, wa dhaba ba'du ahli ilmi annau idza kana hunaka mahrun kafi wa laysa hunaka hilah sahhan nikah. Kata Ibn Baz, sebagian ulama berpendapat bahwasanya kalau di sana ada mahar yang sesuai amarakallahu dan tidak ada hilah upaya ya hilah amarakallahu, maka pernikahan sah, pernikahan sah. Lakin nauqulun dhaif, kata beliau. Meskipun akan tapi ya pendapat itu adalah pendapat yang ya yang dhaif, mukhalifun lil ahadits sahihah, menyisih hadis-hadis yang sahih. Waqad rawas syaikhani Ali bin Umar radhiyallahu anhuma, sungguh Imam Bukhari dan Muslim telah meriwayatkan dari Ibnu Umar, semoga Allah Subhanahu wa taala meridai keduanya, ain Nabi alaihi salatu wasallam annaha ali syighar, bahwa Nabi alaihi salatu wasallam telah melarang nikah syighar. Wa kadzalika rawa Muslimun an Jabirin, demikian pula Imam Muslim meriwayatkan dari Jabir, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam nahaa 'ani syighar, fa Nabi alaihi salatu wasallam larang dari syighar. Wa rawa Ahmad wa Abu Dawud bi isnadin sahih an Muawiyah, demikian pula Imam Ahmad dan Abu Dawud meriwayatkan dengan sanad yang sahih dari Muawiyah radhiyallahu anhu, ain Nabi alaihi salatu wasallam annahu nahaa 'ani syighar, bahwa Nabi alaihi salatu wasallam larang syighar. Wa hakama Muawiyah, ya, dan Muawiyah menghukumi dengan hal ini fi shakhsaini, pada dua orang. 6. Tazawwaja sigharan, yang menikah dengan nikah sigar. 6. Waqad sammaya mahran, padahal kedua-duanya telah menentukan maharnya. Ya, ini. Ya, tak nikahi anakmu, ini maharnya. Ya, kau nikahkan aku dengan apa? Kamu tak nikahkan dengan anakku, ini maharnya. Sudah itu, sudah disebutkan maharnya. Amarakallahu fikum. Ya, fakataba ila amiril Madinah, maka Muawiyah menulis surat kepada gubernur Madinah, wa amaru an ayyufarriqa bainahuma. Ya. Dan memerintahkan agar gubernurnya ya memisahkan antara keduanya. Ya qalibatun rahmahumullah. Wa qala hadha huwa syighar. Kemudian Muawiyah mengatakan ini adalah syighar alladzina ha'anhu Nabi alaihi salatu wassalam ma annahuma qad samaya mahran. Ya qalibatun rahmahumullah. Padahal keduanya telah apa? Menyebutkan maharnya. Ya. Jadi secara mutlak meskipun dikasih mahar atau tidak, nah barakallahu fikum, ya, nggak boleh. Selama persyaratannya di awal masih, nah, tak nikah anakmu, ya, nanti kamu tak nikahkan dengan anak saya. Tak nikah saudarimu, nanti kamu tak nikahkan dengan saudari saya. Itu kan syaratnya, nah barakallahu fikum. Selama ini ada, nah barakallahu fikum, nggak boleh. Kalau itu rahmatmu, ya, meskipun ada maharnya. Fadalla dhalika ala anna ma hakam fi amirul mu'minin Muawiyah radhiyallahu anhu huwal haq. Itu menunjukkan bahwasanya apa yang menjadi keputusan amirul mu'minin Muawiyah radhiyallahu anhu merupakan perkara yang benar. Wa huwa muqtadal hadis. Dan itu merupakan konsekuensi dari hadis-hadis yang ada di mana Rasulullah alaihi salatu wasallam larang dari syighar. Walianna illa allati min ajla nuhiya anishigar mawjudatun walau sama al-mahar. Khadibidin rahman wa rahmakumullah. Dan dikarenakan sebab yang dengan sebab itu nikah syigar dilarang, itu masih ada meskipun disebutkan maharnya. Kata Syekh bin Baz demikian. Ya. Ikhwani fillah rahimakumullah. Naam. Li'anna hadza asy-syighar, dikarenakan hal ini yaitu nikah syighar wasilatun ila dzulmin nisa. Ya, kata beliau demikian. Dikarenakan nikah syighar itu merupakan wasilah mendolimi wanita wa ta'addi 'alaihinna, dan bentuk melampaui batas kepada mereka. Naam warakallahu fikum. Ikhwani fillah rahimakumullah. Wa ijbaruhunna 'alan nikahi biman la yarzaina. Naam warakallahu. Dan bentuk nikah syighar ini padanya terdapat bentuk ijbar. Ijbar itu memaksa wanita untuk menikah dengan orang yang dia tidak ridhai. Min ajli muqabalatil aw min ajli maslahatil awliya. Karena memperhatikan kemaslahatan para wali. Waswab. Maka kata beliau yang benar allati nufti bihi wa na'taqidu annahu al-haq. Dan yang benar yang kita fatwakan dan kita yakin akan kebenarannya, anna akta syighar batilun mutlaqan walau sama fihi mahrun mukafi. Nah warakulah. Puasnya akad nikah syighar itu batil secara mutlak meskipun disebutkan maharnya. Mahar yang mukafi. Nah warakulah. Sekarang bagaimana kalau seandainya sudah terjadi na'am warakallahu fi pernikahan tersebut, apa yang harus dilakukan? Fatwa Asy-Syaikh bin Baz, nam. Kata beliau, wal wajib 'ala man fa'alah, dan yang wajib bagi orang yang telah melaksanakannya, ayyujaddidan nikaha, hendaknya dia memperbarui pernikahan. Wa idza kanat la turidul mar'ah, kalau ternyata wanita tidak menginginkan pernikahan yang sudah terjadi, wajib alai firaquha bi talaqatin wahidah. Maka wajib baginya untuk na'barakallahu fikum, berpisah dengan wanita tersebut dengan mentalak. Wa amma idza kanat turidu, wal ukhra turidu zawjaha. Kalau masing-masing pihak menginginkan pernikahan tersebut, fala mani minta jadid ini, maka enggak mengapa itu diulangi lagi nikahnya. Naam warakallahu fikum. Ikhwani fillah rahimakumullah. Naam bi aqdin syar'iyyin, dengan akad yang syar'i, wa mahrin syar'iyyin laisa fi istiratul mar'ah al-ukhra, dengan tanpa ada persyaratan untuk menikahi wanita yang lain. Dengan tanpa persyaratan di atas naam warakallahu. Naam. Bi aqdin syar'iyyin wa mahrin syar'iyyin laisa fi ishtiratul mar'ah al-ukhra fi kilal aqdain, pada kedua akad tersebut. Fayujannibuha fayatajannabuha wa yabtaidu anha, dan tidaknya dia menjauhinya. Hatta yujaddidun nikah bihadrati syahidaini biwaliyin wa mahrin jadid. Kalau sampai dia memperbori pernikahannya di hadapan dua saksi yang adil tentunya, dan di hadapan walinya, dan dengan mahar baru. Idza kanat targhu fihi wa huwa targhu fiha, itu dengan ketentuan kalau keduanya menginginkan. Sudah terjadi na'am warakallahu minkan, na'am warakallahu fikum, untuk lanjut pernikahan diperbaharui lagi. Nikah baru, mahar baru disaksikan oleh saksi, dua orang saksi wali dan wali. Begitu ya. Ikhwani fi dinillah rahimakumullah. Amma idza kanat la targhu fihi, kalau ternyata wanitanya enggak menginginkannya, na'am warakallahu fikum, fa innahu yutalliquha bi talqatin wahidah ta'atan lillahi wa li rasulihi alaihi salatu wassalam. Ya, maka hendaknya dia mencerainya. Naam warakallahu fikum, sebagai bentuk ketaatan dia kepada Allah dan Rasulnya. Ya, wa hadaran mimma naha anhu, dan sebagai bentuk kehati-hatian dari apa yang dilarang oleh Rasul alaihi salatu wasalam. Ini jawabannya beliau terkait dengan pertanyaan yang ditanyakan berkaitan dengan nikah syaghar. Sehingga ikhwan fillah rahimakumullah, fan nikahu syaghar baru dikatakan syaghar itu kalau ada dua hal. Yang pertama, dari na'am warakallahu fikum, ayyakun nikahan masyrutan fi nikahil ula, ayyakun nikahan masyrutan fi nikahil ula, yaitu dipersyaratkan. Jadi seorang mengatakan, nikahkan aku pada putrimu dengan putrimu, ya, sehingga aku nikah, dan aku akan nikahkan kamu dengan putri saya. Enam, itu ada persyaratan itu. Khalifatul Rahman. Enam. Yang kedua, Allah yakuna bainahuma sidakun qalilun wala katsirun. Tidak ada mahar antara keduanya. Ini syarat yang sekali lagi na'amu'alaikum fikum. Kalau disebutkan dari fatwanya Syekh bin Baz, enggak berpengaruh. Ada mahar, enggak ada mahar, tetap. Ya, nah, yang jelas, yang pertama tadi. Dipersyaratkan di awal, pernikahan terjadi, dilakukan dengan mempersyaratkan akad nikah yang kedua. Jaya. Tukar ibn Rahman Allah. Nah, kalau dibintah maramakmu, ya, demikian disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Fa idza zawwaju ibnatahu summa zawwajal akhar ba'da dzalika biduni syartin. Nah, ini nama barakallahu fikum. Fa hadza laysa min asyghar. Kalau dia menikahi putri orang tadi, nama barakallahu fikum, kemudian setelah itu orang tadi menikahi putrinya dengan tanpa persyaratan terlebih dahulu, enggak ada kaitannya nama barakallahu fikum, maka enggak apa-apa. Ini bukan syghar. Yang dilarang itu ketika pernikahan itu terjadi, saling menikahi tadi seperti terjadi dengan persyaratan di awal. Jelas ya? Ya khairi bin rahmah wa rahmukum. Wallah alam biswab. Nah. Dan nikahnya dinyatakan sahih. Ya. Wala fi iskalun, kata beliau. Ya khairi bin rahmukum. Ya. Lakin kata beliau, hal yajibul mahar likulli wahidin aula, apakah wajib memberikan mahar untuk masing-masingnya atau tidak? Naam, yajib. Wajib memberikan mahar kalau maharnya disebutkan itu zain, ya. Maharnya misalnya yang pertama nikahi putri, anak orang lain tadi, naam, maharnya kamu mobil misalnya, naam, kan berarti musamma maharnya, ya. Naam warakallahu. Ya, demikian pula yang satunya, na'am warakallahu. Ya, maharmu juga mobil, na'am warakallahu fikum. Ya, sama. Kalau tidak disebutkan, na'am warakallahu fikum. Ya, kalau tidak disebutkan, maka wajib memberikan mahar misil. Mahar misil itu mahar yang, ya, besarannya itu ditentukan sesuai dengan uruf yang terjadi di masyarakat. Kalau di kita na'am warakallahu fikum, seperangkat alat sholat gitu ya, na'am warakallahu fikum, atau jumlah uang berapa begitu, na'am warakallahu fikum. Qari bin rahmatullahi wa. Ya. Wallahu a'lam bissawab. Ya. Naam. Al-muhim, termasuk nikah yang fasid adalah nikah syighar. Karena tidak ada padanya beberapa persyaratan dari syarat-syarat absahnya pernikahan. Wallahu alam bishawab. Nah, mungkin ini yang bisa kita sampaikan. dan nah, berkaitan dengan penjelasan ini dan disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ada beberapa fawaid nah barakallahu fiik. Faedah yang pertama tahrimu nikah syighar, haramnya nikah syighar. Wa dalilu an-nahyu wal aslu fin nahyi at-tahrim li'anna Allah yaqul ya ayyuhallatina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul ya ayyuhallatina amanu istajibu lillahi wa lirrasuli idza ta'akum ma yuhikum wa alamu anna Allah yahulu bainal mar'i wa qalbihi. Na'am barakallahu fiik. Haramnya nikah syighar, dalilnya adalah adanya larangan dari syariat dari Nabi alaihi salatu wasalam. Ikhwani fi dinillah rahimakumullah. Dan kata beliau wal aslu fin nahyi at-tahrim, dan hukum asal larangan itu adalah berfaedah haram. Yang kedua barakallahu fikum min faedil hadis anna la aqda nikah syighar fa inna la yasih. Maksudnya kalau dia terlanjur melakukan akad dengan bentuk akad nikah syaghar, maka akad nikah tersebut tidak sah, fasid, karena ya, hal semacam itu tidak datang contohnya dari Nabi alaihi salatu wasalam, di mana Rasul sallallahu alaihi mengatakan man amila amalan laisa ali amruna fa waradun, barang siapa yang beramal dengan sebuah amalan yang tidak ada contohnya dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Kemudian faedah berikutnya yang disebutkan oleh beliau dari hadis ini, inayatus syar'i bil mar'ati, perhatian syariat ini terhadap hak-hak kaum wanita, li himayati huquqiha, dikarenakan syarat ini sangat menjaga hak-hak mereka, li alla takuna ulfatan biyadir rijal, supaya mereka tidak menjadi bahan permainan di tangan para laki. Naam warakallahu fiik. Kata beliau, fa inna law jaza as-sighar la tala'aba ar-rajulu bin nisa'i wa sar al-insan yaj'alu mawliyatahu allati wallahu law 'alayhinna al-'ufatan. Naam warakallahu fiik. Kalau seandainya diperbolehkan akad nikah syaghar, niscaya kaum lelaki akan menjadi bahan mainan. Menjadikan wanita sebagai bahan mainan. Ya khairi fi rahmatikum. Masal insan yaj'alu mawliyatul lati wallahu 'alayhinna al-ufatan. Dan manusia akan menjadikan wanita-wanita yang menjadi tanggungannya. Yang mana Allah Subhanahu wa taala menitipkan kepada mereka sebagai bahan mainan. Yaqtasu fil afwa wa yatajawwazu biha ma syaa'a minan nisaa'. Khalifatul Ahmar Ramakumuh. Makanya nikah ini dilarang. Termasuk na'am barakallahu fikum. Faedah yang bisa diambil sebagaimana disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Saddu syar'i li jami'i abwabin ma yufdin niza'. Syariat na'am barakallahu fikum menutup seluruh pintu yang menyebabkan perselisihan. Ya, semua pintu yang menyebabkan perselisihan dalam syariat ini ditutup. Naam barakallahu fiik. Makanya dalam semua akadnya, naam barakallahu fiik, akad jual beli, akad nikah, akad apa mudharabah, akad apa saja, naam barakallahu fiik, ketika di situ ada potensi terjadinya nizak di kalangan kaum muslimin, maka dilarang. Termasuk nikah syaghar atau syaghar. Wallahu a'lam bishawab. Naam. Apabila ada akad di dalam syarat. Apa? Waduh, tidak tahu nah. Nawarakallahu. Ya. Mungkin yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Wa akhir ta'wan, alhamdulillah rabbil alamin, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, tafadhalu hafidhakum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.